الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله, قوم مسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Alam, syarahnya kitab Umdatul Ahkam. Dan kita masih pada kitabul Hudud, kumpulan pembahasan tentang hukum-hukum had. Hukum-hukum had adalah hukum-hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk para jani. Jani artinya pelaku pelanggaran syariat. Dan biasanya barakallahu fikum pembahasan ini tentang hukum pembunuhan, hukum pencurian, hukum begitu. Pembunuh dengan sengaja dikisos, orang yang membunuh dengan tidak sengaja terkena diat, seorang yang mencuri lebih dari 3 dirham dipotong tangannya, dan seterusnya. Itu disebut dengan hukum-hukum had. Dan kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis ke-343. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala: Qadima nasun min 'Uqlin aw 'Uraynatin fajtawu al-Madinah فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya datang beberapa orang dari daerah Uqlin atau dari daerah Uraynah. Uqal atau Uraynah. Datang ke Madinah, masuk Islam, tinggal berapa saat di Madinah, ternyata cuaca di Madinah tidak cocok bagi mereka. Fajtawawul Madinah. Kalimat fajtawawu al-Madinah maknanya adalah dia tidak betah atau mereka tidak betah di situ di Madinah. Udaranya tidak cocok dan sakit. Fa'amara lahumun Nabi SAW biliqahin. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk membawa mereka ke peternakan unta mereka. Yaitu disuruh untuk meminum dari susu unta. Liqah. Itu adalah unta-unta yang sudah banyak susunya. Disebut liqah. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha, dan Nabi menyuruh agar mereka meminum air susunya dan meminum kencingnya. Dan ini barakallahu fikum dibahas oleh para ulama termasuk Ibnul Qayyim dalam Tibbun Nabawi, dalam pengobatan Nabi. Ternyata air kencing unta halal untuk diminum dan menjadi obat. Subhanallah. Mereka ini setelah meminum air susu dan air kencing unta-unta tersebut, sembuh mereka. Falamma sahhu, setelah mereka sembuh, qatalu ra'in nabi wastaqu an'am. Setelah sembuh mereka justru membunuh penggembala Nabi alaihi salatu wassalam dan mencuri, merampas unta-unta tersebut, membawanya lari. Karena sang penggembala ini tentunya menggembalakan unta-untanya di pinggir kota, di rerumputan, di bawah pohon-pohon korma yang rindang, yang kata para ulama, kesembuhan mereka ini disebabkan dengan beberapa sebab-sebab yang memang Allah SWT telah wahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, bawa mereka ke pinggir kota, ke perkebunan. Karena orang Badui biasa hidup dengan unta dan pohon korma. Maka disuruh untuk dibawa ke pinggir kota yang cuacanya lebih bersih, cuacanya cocok dengan mereka, di kebun-kebun korma, minum susu unta dan air kencing unta. Ternyata itulah taufik dari Allah SWT sehingga mereka sembuh. Ternyata, na'udzubillah, orang-orang ini bukan orang-orang yang pandai berterima kasih. Bahkan sebaliknya, la'im. La'im itu tidak tahu terima kasih. Justru mereka membunuh penggembalanya dan merampas unta-untanya dan membawa lari dan mereka murtad. Keluar dari Islam. Faja'al khabaru fi awalin nahar. Maka datanglah berita kepada Nabi di awal siang. Fabatha fi atharihim. Maka Nabi pun menyuruh para sahabatnya untuk mengejar mereka. Falamma irtafa'a an-nahar, ketika sudah menjelang siang, ji'a bihim, datang mereka membawa orang-orang tersebut. Fa'amara bihim faquti'at aydihim. Maka Nabi menghukum mereka. Diperintahkan oleh Nabi agar quti'at aydihim wa arjuluhum min khilafin. Disuruh mereka untuk dipotong tangan-tangannya dan dipotong kaki-kakinya bersilangan. Apa makna bersilangan? Kalau tangan yang dipotong tangan kanan, kakinya kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, maka kaki yang dipotong kaki kanan. Itu bersilangan namanya. Wasumirat a'yunuhum, dan juga disuruh untuk mengkisos mereka. Karena mereka bukan hanya membunuh penggembala, tapi mencongkel matanya. Menusuk matanya, astagfirullah. Betapa kejamnya orang-orang ini. Maka kata Nabi, setelah dipotong tangannya dan kakinya bersilangan, tusuk pula matanya. Seperti apa yang mereka perbuat kepada penggembala. Waturiku fil harrah. Dan dibiarkan mereka di padang pasir. Yastasquna fala yusqaun. Mereka meminta minum, tidak diberi minum. Sampai mereka mati. Berkata Abu Qilabah, rahimahullahu ta'ala, ha'ulai, mengapa Nabi menghukum mereka dengan hukuman yang seberat itu? Dipotong tangannya dan kakinya bersilangan, ditusuk matanya, dan juga dibiarkan sampai mati perlahan di tengah terik panas matahari. Kata Abu Qilabah, karena mereka ini mengumpulkan sekian kejahatan. Fahaulai saraku. Mereka ini mencuri. Wa qatalu, dan membunuh. Wa kafaru, dan kafir murtad setelah imannya. Wa harabullah wa rasulah, dan memerangi Allah dan Rasulnya. Akhrajahu al-Jama'ah. Demikian diriwayatkan oleh al-Jama'ah dari Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah, karena mereka mencuri, membunuh, murtad, menentang Allah dan Rasulnya. Apa hukumnya murtad? Dibunuh. Apa hukumnya mencuri? Dipotong tangannya. Apa hukumnya merampok? Dipotong tangannya dan kakinya bersilangan. Apa hukumnya kalau dia mencongkel mata orang lain? Dikisos dengan perlakuan yang sama. Maka dengan hukum Nabi tadi alaihi salatu wassalam, terkumpul semuanya. Dipotong tangan dan kakinya, ditusuk matanya, dan dibiarkan mati. Ikhwan bin a'azakumullah, demikian hadisnya, dan disebutkan lafad-lafadnya. Kalimat ijtawaital bilada, ida karihtaha. Kalimat ijtawa tadi, maknanya kalau tidak betah. Wa in kanat muwafiqatan, walaupun cocok dia cuacanya tapi enggak betah, itu juga pakai kata ijtawa, aku enggak betah di sini. Kalau istaubataha, kalau istauba dari kata waba, kalau cuacanya tidak cocok. Taib, kalimat berikutnya dari kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini adalah kalimat uqul, min uqlin. Cara bacanya didomahkan ainnya yang tanpa titik muhmalah dan disukunkan di kaf uqul atau uqlin. Qabilatun adnaniyah, itu adalah satu suku dari suku adnaniyah. Sedangkan Urayinah didomahkan di ain, difathahkan di huruf ra, ura, wasukun tahtiyah. Sedangkan tahtiyah yang bertitik dua di bawah disukunkan. Dan difathahkan di nun, Urayinah. Qabilatun Qahtaniyah, satu kabilah dari Bani Qahtan. Yani daerah Uqul dan daerah Urayinah adalah suku atau dua suku, yang satu suku dari Adnaniyah, suku Adnan, pecahan suku Adnan, namanya Uqul. Sedangkan yang satu pecahan dari suku Qahtan, yaitu suku Urayinah. Kalimat ijtawau disukunkan huruf jim, difathahkan huruf ta, ijta, difathahkan waw yang pertama, ijtawa, kemudian didomahkan waw yang kedua, ijtawawu. Dan itu barakallahu fikum sudah diterangkan tadi, maknanya adalah tidak betah, tidak suka, atau tidak cocok. Karihuha lida'in asabahu. Mereka tidak suka dengan cuaca di Madinah karena penyakit yang menimpa mereka di perut-perut mereka. Penyakitnya disebut dengan ijtawa. Penyakitnya disebut dengan al-jawa atau al-jawi. Fashtuqqa minhu hadzal fi'l. Maka diambillah kata itu sebagai kata kerja ijtawau, bahwa dia mereka sakit, tidak betah, tidak cocok di Madinah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dibawa ke peternakan atau dibawa ke penggembala yang sedang mengembalakan kambing-kambing Rasulullah SAW. Unta-unta Rasulullah SAW. Maka itu makna diperintahkan untuk membawanya ke liqah. Liqah dengan dikasrahkan lamnya, setelahnya huruf qaf, liqah, setelahnya alif dan kemudian ha. Jam'u laqha, itu bentuk jamak liqah dari laqha. Mufradnya laqha, jamaknya liqah. Wa hiya naqatul hulub, yaitu unta-unta yang banyak susunya. Hulub dari kata halib, susu, yang banyak susunya. Kalau sapi, sapi perah. Kalau kambing, kambing perah. Berarti onta, onta perah. Iya. Ini onta yang biasa diperah susunya. Ternyata, na'udzubillah, ketika mereka sudah diberi obat, diberi bantuan, disuruh minum susu dan minum air kencing onta tadi, sembuh. Terus setelah sembuh, justru mereka membawa lari unta-unta tersebut dan membawa lari na'am, binatang ternaknya, dan membunuh penggembalanya. Bukan hanya dibunuh biasa. Disiksa, dicongkel matanya, ditusuk matanya. Sehingga kalimat na'am di sana, di dalam hadis, wastaqun na'am, difathahkan di nun dan ain kedua-duanya, na'am, itu bentuk mufrad dari al-an'am. Wahiyal ibil, yaitu unta secara umum dikatakan na'am. Atharahum bil mad jam'athar. Sedangkan disebutkan tadi disuruh oleh Nabi para sahabat menelusuri asarohum, mengikuti asarohum. Apa itu asarohum? Jejak-jejak mereka. Ikuti jejak mereka. Asar dengan mad, dengan mad artinya dengan dipanjangkan alifnya. Asar itu bentuk jamak dari asar, bentuk jamak dari asar. Asar jejak. Kalau asar jejak-jejak. Dan kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat min khilaf. Yang sering kita dengar khilaf artinya perselisihan, ya kan? Tapi maknanya bukan itu di sini. Dipotong kakinya dan tangan mereka min khilafin. Ay tuqta'al yad al-yumna war-rijl al-yusra. Maknanya khilaf adalah antara tangan dengan kaki berbeda yang dipotong. Tuqta'ul yadul yumna, dipotong tangan kanannya. Warrijl yusra, dan dipotong kaki kirinya. Tangan yang kanan, kaki yang kiri. Sumirat a'yunuhum. Adapun kalimat sumirat a'yunuhum. Mungkin sebagian kita tahu maknanya sumirat dari kata semer, paku. Sehingga dikira maknanya dipaku matanya. Didomis sin, didomahkan sinnya, dan dikasrahkan mimnya. Itu mabni lil majhul, summirat. Yani kuhilat a'yunuhum bimasamir. Maknanya ditusuk matanya dengan paku. Yang muhmatun binar, yang sudah membara. Sudah terbakar membara. Di pakunya itu sudah memerah. Dan itu barakallahu fikum justru lebih cepat kering. Sedangkan ketika mereka melakukannya kepada penggembala tadi, dicongkel begitu saja, itu akan mengalir darahnya demikian banyaknya dan akan terjadi kesakitan yang luar biasa. Tetapi ketika dikisas, ditusuknya dengan paku yang sudah memerah. Sehingga lebih cepat berhenti darahnya. Al-hurrah, al-harrah dipatahkan di ha dan ra'nya ditasdidkan, harrah. Hiya al-ardu allati ta'luha hijaratun sud. Dataran yang dipenuhi batu-batu hitam. Kadang-kadang disebut batu-batu tersebut dengan hijaratu zaid. Hijaratu zaid itu adalah batu-batu minyak. Sebab batunya hitam mengkilat. Kalau mendengar kalimat harrah atau mendengar kalimat hijaratu zaid, kurang lebih sama. Dataran yang berbatu-batu hitam yang mengkilat. Wahiyya ardun kharijul Madinah. Dan itu adalah dataran di pinggiran Madinah. Fala qaqilabah bikasril qaf huwa Abdullah al-Jirmi. Sedangkan Abu Qilabah dibaca dengan dikasrahkan di qaf. Abu Qilabah. Beliau adalah Abdullah al-Jirmi rahimahullahu ta'ala. Yang menjelaskan bahwa hukum Nabi SAW tidak terlalu kejam. Wajar. Mengapa wajar? Kata Abu Qilabah, karena mereka melakukan kesalahan yang mengerikan. Dan bukan satu, tapi bertumpuk-tumpuk. Mereka mencuri, mereka membunuh, mereka mencongkel, mereka kafir, mereka murtad. Mereka tidak terima kasih. Mereka justru menentang Rasulnya. Mereka menentang Allah SWT. Sehingga hukum tadi sangat wajar untuk mereka. Sesuatu, barakallahu fikum, dikatakan kejam atau tidak kejam, berkait dengan siapa yang dihukum. Kalau orang tidak salah dihukum, ya kejam namanya. Tapi kalau seorang pembunuh dibunuh, itu adil namanya. Kalau seorang pembunuh itu mencuri dan merampok, maka ditambah lagi dengan hukum mencuri, hukum merampok, yaitu dipotong tangannya dan kakinya. Ternyata dia murtad. Dia harus dihukum sebagai hukum murtad. Ditambah lagi dia mencongkel mata penggembala tadi. Maka dia harus congkel matanya juga. Dan itu keadilan. Walhamdulillah. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Qadima nasun ilal Madinah minal badiyah fa'aslamu. Datang beberapa orang ke Madinah dari badiyah. Dari badiyah artinya dari orang-orang badui. Fa'aslamu. Mereka masuk Islam. Sebagian dari suku Uqal atau Aql. Sebagian dari suku Qahtaniyah Uraina. Wahina ikhtalafa alaihimul jaw wal manakh. Ketika berbeda cuaca, berbeda keadaan di Madinah, maridu, mereka sakit. Fadhaqat anfusuhum bil maqami bil Madinah. Maka mereka pun sempit hatinya untuk tinggal di Madinah, maka mereka menginginkan untuk pulang atau untuk pergi saja. Sedangkan Rasulullah SAW tabibul adyani wal abdan. Fatabibul adyani wal abdan. Dokter badan dan dokter hati sekaligus. Itu Rasulullah SAW. Arafa da'ahum wa dawa'ahum. Beliau tahu penyakit mereka dan tahu pula obatnya. Fa'amarahum an ya'udu ila ma'allafathu ajsamuhum. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW agar membawa mereka ke tempat yang mereka cocok. Apa itu? Ya perkebunan. Peternakan. Dan itu pekerjaan orang badui. Bawa ke sana. Fayadhabu ila haitsul hawa at-taliq. Maka dibawalah mereka ke perkebunan yang mengandung hawa at-taliq. Hawa yang segar. Udara yang segar. Wa yasrabu min albanil ibil wa abwaliha. Dan disuruh untuk meminum air susu unta dan kencing unta. Fafa'alu. Dan mereka lakukan itu. Falamma sahu. Hingga mereka pun sembuh. Maka ketika mereka sembuh. Tagaw wa bagaw. Setelah mereka sembuh. Justru mereka melakukan kezaliman. Wa bagaw. Melampaui batas. Faqatalur ra'i. Membunuh penggembala Nabi. Alladhi ma'al ibil yang bersama unta-unta tadi. Bisam li'ainihi dengan menusuk matanya. Wartaddu dan mereka murtad dari Islam. Waharabu bil ibil dan mereka lari membawa unta-unta tersebut. Yang allati munihu albanuha. Unta-unta yang tadi disuruh, diizinkan, dibolehkan mereka meminumnya. Bayangkan. Unta-unta yang mereka disuruh untuk meminumnya, diizinkan, dibolehkan, diberi. Gratis. Bukannya terima kasih. Malah merampasnya. Faja'a khabaruhum ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka datanglah beritanya kepada Nabi. Faba'atha ilaihim man ja'a bihim. Maka Nabi mengutus orang-orang untuk mengejar mereka. Mengikuti jejak-jejak mereka. Sampai tertangkaplah mereka. Falamma aqdamu ala hadhihi alqaba'ih al'azimah, ketika mereka sudah melakukan kejahatan dan kejelekan yang sangat besar, allati hiya kama qala Abu Qilabah, yang dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Qilabah, bahwa mereka mencuri, mereka berkhianat, mereka membunuh, mereka murtad, mereka memerangi Allah dan Rasulnya, mereka tidak terima kasih, membalas kebaikan dengan kejelekan. Biqat'it tariq, mereka merampok, fakana nakaluhum 'aziman. Maka hukumannya pun besar. Karena perbuatannya juga besar. Yang dilakukan oleh mereka sadis. Balasannya juga seimbang. Wa ta'ziruhum baligha. Hukuman bagi mereka sangat tinggi, sangat keras. Faquti'at aydihim. Wa arjuluhum min khilafin. Dipotong tangannya dan kakinya bersilangan. Wa fuddikhat a'yunuhum. Dan ditusuk matanya dengan paku yang panas. Wa alqaw fil harrah. Dan dilemparkan ke padang pasir. Yatlubuna al-ma fala yusqaun. Mereka mencari-cari air, meminta air. Tidak diberi. Famazalu fi hadal adab hatta matu. Hingga mereka tersiksa di situ sampai mati. Fahakada jazau man haraballaha wa rasulah. Demikianlah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Wasa'a fil ardi fasada, yang berupaya di muka bumi dengan kerusakan-kerusakan. Ini merusak di muka bumi. Wa kufran bi an'amillah, dan mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah, membalas kebaikan dengan kejelekan. Liyartadi' min khubuth man khubuthat niyyatuh, agar orang-orang lain yang punya niat jelek tercegah. Melihat orang-orang tadi dihukum seperti itu, siapa yang berani kira-kira melakukan hal yang sama? Enggak akan ada yang berani karena tahu hukumannya seperti apa. Farada an yaf'al mithla fi'lih, siapa yang punya hati jelek ingin melakukan apa yang dilakukan orang-orang jahat tadi, enggak berani karena melihat hukum yang tegas tadi. Itu hikmah dari hukum-hukum had. Hikmah dari hukum had banyak. Di antaranya, mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Sekali kisos ditegakkan di sebuah negeri, niscaya tidak akan lagi ada pembunuhan sekian puluh tahun. Karena melihat bagaimana orang itu dikisos di hadapan manusia, dipenggal kepalanya. Tetapi ketika tidak ditegakkan hukum kisos, lihatlah para geng-geng motor dengan seenaknya membunuh orang. Bahkan ada kelompok yang menamakannya dengan kelitih. Keliling golek getih katanya. Di Jogja sana. Keliling golek getih. Getih itu darah. Keliling cari darah. Mereka membunuh orang. Mereka menusuk orang. Mereka melukai orang. Dalam keadaan orang itu gak salah sama sekali. Ya gak ada hukum kisos. Mereka berani. Gak akan saya dikisos. Gak akan saya diberlakukan hal yang sama. Padahal kisos itu dilakukan atau diperlakukan atas pembunuh tadi dengan cara yang sama. Kalau dia menyayat-nyayat korbannya, pelakunya ketika tertangkap disayat-sayat sampai mati juga. InsyaAllah biiznillahi ta'ala akan aman negeri tersebut kalau ditegakkan kisos. Karena mereka mengambil pelajaran dari orang yang pertama tadi. Dihukum dengan hukum kisas. Dibunuh dengan cara pembunuhan yang sama. Ikhwan ibn a'azakullah, semakin banyak para orang-orang yang berani membunuh, menumpahkan darah saudaranya, sesama anak bangsa. Karena mereka merasa tidak akan mungkin dihukum kisas. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Yang belum kita baca adalah fawaid. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan baca faedah-faedah hadis ini insyaallah taala. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.